Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menyarankan pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing yang ingin membuka usaha pendidikan di Indonesia. Sofyan mengatakan minat sekolah ke luar negeri terus meningkat karena kurangnya perguruan tinggi yang berkualitas di dalam negeri. Data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 dari United Nations hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 121 dari 187 negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya juga sependapat sih kalau dari luar juga dibuka, masuk. Tapi tentunya dengan selektif juga ya. Jangan semua yang dari asing, belum tentu juga bagus gitu. Tapi dengan adanya masuk dari luar ini memang nanti akhirnya terjadi kompetisi dengan yang di kita. Kita harap yang di dalam negeri juga akan meningkatkan kualitasnya gitu loh. Karena biar bagaimanapun kalau memang mereka ada uang, mereka kan sekolahkan anaknya ke luar negeri ya. Dan itu akhirnya terjadi pemborosan devisa kan, kalau nggak kita undang masuk. Kan saya juga lihat banyak kayak di Singapura juga mereka undang kerjasama dengan beberapa universitas dari Australia misalnya kan. Akhirnya orang-orang juga mau sekolah di Singapura yang ada afiliasinya dengan Australia, nggak usah jauh-jauh ke Australia kan, bahkan lebih murah kan gitu. Kalau dikaitkan antara pendidikan kita saat ini dengan SDM yang ada di Indonesia, bagaimana pandangan Bapak sebagai pengusaha? Ya, saya juga prihatin sih ya kalau saya lihat sekarang pendidikan lo, kalau boleh dibilang kualitasnya lebih menurun dibandingin dulu-dulu ya. Itu kan lebih banyak sekarang terjadi banyak tawuran, ribut ya. Ya, jadi kualitas menurun lah. Salah satunya juga mungkin zaman dulu mungkin ada pendidikan seperti budi pekerti ya. Nah, sekarang pun enggak ada kan sama sekali. Itu juga salah satu yang membuat kita prihatin itu loh. Enggak ada hormat sama guru, hormat sama orang tua. Yang saya lihat menurun ya, tetap ya. Makanya saya juga khawatir kan kita sebenarnya kan dapat bonus demografi kan sebenarnya kan. Tapi kalau dengan sistem SDM yang seperti sekarang, itu nanti bukan jadi bonus tapi malah jadi bencana kan. Iya, ASEAN lagi kan, free trade yang dengan ekonomi ASEAN itu kan nanti ya. Iya, itu kita akan kalah bersaing dengan jangankan Singapura ya, mungkin dengan Malaysia, dengan Thailand, bahkan Filipina, belum tentu kita bersaing lagi kalau seperti itu. Padahal dulu pendidikan kita tuh terkenal bagus kan. Banyak dari Malaysia bahkan mengirim orang-orangnya belajar di Indonesia, terbalik malah. Lalu Pak, sempat muncul pandangan jika pendidikan asing masuk dan kurikulum serta bahasa pengantar asing yang digunakan akan bisa mengancam rasa nasionalis dari putra-putri bangsa kita. Bagaimana menurut Bapak? Ya itu kan boleh disisipin sebenarnya kan, di situ harus ada kuliah wajibnya juga misalnya mengenai kebangsaan ya kan. Kenapa nggak bisa gitu kan? Harusnya bisa dimasukin juga yang itu. Kalau nggak makin lama makin turun kita. Dan orang juga makin cenderung kirim ke luar. Dan biasanya udah yang belajar di luar, mereka nggak mau kembali ke Indonesia. Mengundang mereka kembali itu susah. Karena mereka begitu dapat di sana yang berapa besar itu, di negara yang mereka sekolah itu juga udah ijon mereka juga. Iya udah kamu di sini, ntar saya kasih dulu semua, saya dapat dipasti jamin dapat pekerjaan segala macam. Akhirnya terjadi brain drain juga kan. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung Yohanes Marjuki. Saya Wendy Lim.